apa kau tak melihat apa yang aku fikirkan? Semuanya terbuka, terbaca di mataku. Mengapa kau tak peduli isyarat yang ku kirimkan lewat sejuta puisi, lewat selautan bunga? Engkau tetap diam membeku, kau tepiskan mimpi-mimpiku. Ku hulus pedang cinta, ku pergi kanan semana. Semula kau tetap diam, kemudian kau tersenyum. Ingin ku peti bintang kejora untuk ku sematkan di dadamu. Terpatri dalam jiwaku, haruskah aku menyerah sebelum aku coba? Engkau tetap diam membeku, kau tepi kan mimpi-mimpiku. Ku hulus pedang cinta, ku pergi kanan semara. Semula kau tetap diam, kemudian kau tersenyum. Ingin ku petik bintang kejora untuk ku sematkan di dadamu.